بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan Fathul Majid syarah kitab Tauhid di bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul fasiqun. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan bacakan bab yang ke-40, bab tentang firman Allah ya'rifuna ni'matallahi, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, bahwasanya kenikmatan yang mereka dapatkan itu dari Allah. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallah, ya'rifuna yudrikun bihawasihim anna an-ni'ma min indillahi ta'ala. Yang namanya ya'rifun, ya'rifun adalah yudrikun, dia mengetahui, dia memahami dengan hawasinya, dengan anggota panca indera mereka. Dengan mata dia bisa melihat, dengan telinganya dia bisa merasakan, dia bisa mendengar, dengan lidahnya bisa merasakan enak. Nah, semua ini anggota panca indera kita itu bisa kita mengetahui bahwa saya ini adalah satu kenikmatan. Melihat, mendengar, merasakan, bahwasanya kenikmatan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin, orang kafir, bahkan mereka itu meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah. Dan di sini disebutkan nikmah itu dalam bentuk mufrad tunggal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jamak. Nikmat-nikmat, segala macam bentuk kenikmatan. Bukan hanya satu nikmat, tapi seluruh kenikmatan-kenikmatan. Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihitung oleh manusia. Kalau sekiranya kalian manusia mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa. Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung berapa banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, menghitung satu persatu, saking banyaknya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat bisa melihat, bisa mendengar. 6. Thumma yunkirunaha kemudian dia mengingkari kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah, apakah kepada kemampuannya sendiri, kecerdasannya, ataukah dia menyandarkan kenikmatan itu kepada orang tuanya. Ini karena orang tua saya kaya, saya mewarisi harta kekayaannya. Ini bukan dari siapa-siapa, ini bukan dari Allah, tidak disandarkan kepada Allah. Tetapi terkadang manusia itu menyandarkan nikmat itu kepada sebab, gara-gara engkau, dengan sebab kamu, dengan sebab obat, saya sembuh, tanpa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, man adhafa ni'mat al-khaliq ila ghairihi faqad ja'ala ma'ahu syarikan fir rubbiyah. Barang siapa yang menyandarkan kenikmatan khaliq, kenikmatan Allah itu kepada selainnya, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam rububiyah, di dalam rububiyah. Berarti dia meyakini ada selain Allah yang memberikan kenikmatan. Maka ini perkara yang merusak tauhid. Lianna adhafahu ilannahu adhafaha ila sabab ala annahu fa'il. Karena sungguh dia menyandarkan kepada sebab. Ala annahu fa'il, dia mengatakan bahwasanya sebab itulah yang pelakunya. Ini dari satu sisi kata Syekh, menyandarkan kepada sebab kenikmatan itu bukan kepada Allah, seolah-olah meyakini bahwasanya sebab itulah al-fa'il, sebab itulah yang beri nikmat. Dengan si fulan dia mendapatkan nikmat dengan sebab orang tuanya, dengan sebab pekerjaannya dia mendapatkan nikmat, dengan sebab teman dekatnya yang seorang pejabat, ya, mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Salah mengatakan itu fa'il. Itulah yang beri nikmat. Ini dari satu sisi. Wa min wajhina, dari sisi yang lain, annahu lam yakum bisyukri, dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Yang itu merupakan ibadah dari ibadah-ibadah. Ya, sisi yang pertama yaitu menyandarkan nikmat kepada sebab. Dan ini termasuk kesyirikan. Kalau dia meyakini bahwasanya sebab itu sebagai pelaku sendiri, maka dia terjatuh ke dalam syirkun akbar, dari yang besar. Tapi kalau dia mengatakan sebab saja, maka kalau sebab itu sebab yang secara syar'i, maka itu tidak mengapa. Atau sebab hissi, sebab yang secara pengalaman, secara akal, memang bisa menjadi sebab kita mendapatkan sesuatu, sembuh misalnya. Tapi kalau tidak ada kaitannya, tidak ada sebab syar'i, disebutkan dalam syariat bahwa itu sebab, ataukah secara hissi, secara pengalaman, secara kenyataan juga tidak ada hubungannya, lalu kita mengatakan sebab, sebab saya sembuh karena cincin ini. Kalau meyakini cincin ini sebagai sebab, maka syirik asghar. Cincin bisa menjadikan sembuh. Beda kalau obat yang masuk akal, bisa. Kalau dia meyakini dengan cincin, sebab ini dia cincin sendiri yang menyembuhkanku, maka ini sudah terjatuh ke dalam syirik akbar. Sisi yang kedua kata Syekh, dia tidak mensyukuri kan nikmatan Allah, lam yakun bisyukri. Tidak mensyukuri Allah Azza wa Jal. Padahal syukur itu merupakan ibadah, dari jenis ibadah. Wa tarku syukri munafin lit tauhid. Karena meninggalkan bersyukur kepada yang memberikan nikmatan itu munafin lit tauhid. Ini menafikan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan menafikan meniadakan aslu tauhid. Kafir nanti orang. Tapi sempurnaan tauhid yang dinafikan. Karena sungguhnya seorang hamba termasuk bentuk kesempurnaan tauhidnya itu adalah mensyukuri kenikmatan Allah. Mensyukuri dengan lisannya. Alhamdulillah, dan mendapat nikmat, dan diberi rezeki, diberi anak, diberi keselamatan, diberi kesembuhan. Alhamdulillah. Yang kedua, mensyukuri dengan hati. Kita meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, dengan kita menggunakan rezeki tersebut yang Allah berikan kepada kita pada tempat atau jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah menegakkan tiga perkara ini berarti dia telah menegakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-wajib ayushkar al-khaliq, disyukuri sang pencipta, sang pemberi nikmat kepada kita. Qala al-musannif rahimallahu taala bab qaulullah taala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Mereka memahami, mengetahui kenikmatan Allah, tsumma yunkirunaha, kemudian dia mengingkarinya. Bukan berarti dia mengingkari kenikmatan itu. Tetapi dia mengingkari kenikmatan itu dengan menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid, qala Mujahid Ibn Jabr, ma ma'nahu, apa maknanya memahami atau mengenal nikmat Allah lalu dia mengingkarinya. Maknanya huwa qaulur rajuli hadza mali waristuhu an abai. Ucapan seseorang yang mengatakan hartaku ini warisuhu, aku mewarisinya dari bapak-bapakku, dari nenek moyangku. Ini contoh mengetahui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Dia tahu bahwasanya harta itu dari Allah, harta yang kita miliki itu bukan harta kita, adalah harta milik Allah. Fa'atuhum mimma lillahi alladhi ataakum, kata Allah. Atuhum, berikanlah mereka mimma lillahi alladhi ataakum, dari harta-harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Allah menyandarkan harta itu kepada dirinya. Bahwasanya harta-harta yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Nah, kita sandar kepada Allah ketika kita mendapatkan harta. Dia mengatakan, ini hartaku. Aku mewarisinya dapat dari moyangku. Tidak menyandarkan kepada Allah harta tersebut. Ini di antara satu makna dari ayat ini. Wa qala Aun bin Abdullah yaqulun, dan berkata Aun ibn Abdullah, mereka mengatakan laula fulan lam yakun kada, kalau tidak ada fulan maka tidak akan begini, tidak akan terjadi begini. Sandarkan kepada fulan terjadinya sesuatu karena si fulan, karena sebab si fulan. Kalau enggak ada di fulan, niscaya tidak begini, tidak terjadi begini. Enam. Wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Ini semua di dalam menafsirkan ayat mengenal nikmat Allah lalu mengingkarinya. Kata Ibnu Qutaibah, mereka mengatakan hadza bi syafa'ati alihatina, ini adalah karena syafa'atnya sesembahan-sesembahan kami. Kami sembuh, kami selamat karena syafaatnya sembahan kami, alihah-alihah kami, sembahan yang mereka sembah, apakah itu wali, apakah itu malaikat, ataukah jin, ataukah batu, menyandarkan kesembuhan, keselamatan kepadanya. Ada dia tahu yang menyembuhkan itu Allah. Aida wa aida marattu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkanku. Tahu semua. Atau orang kafir tahu. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Tapi kemudian dia menyandarkannya kepada selain Allah. Kepada dokter. Saya sembuh. Karena dokter itu. Kalau tidak ada dokter itu, saya sudah mati. Ini kan ucapan orang. Ucapan yang tidaklah pantas untuk kita ucapkan. Menyandarkan kesembuhan kepada dokter. Dokter tidak menyembuhkan penyakit. Berapa banyak dokter ngasih obat orang-orang malah mati. Tak sembuh. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Azza wa Jal. Wa qala Abul Abbas. Berkata Abul Abbas. Ibn Taymiyyah, Nisa Islam, Ibn Allah, ba'da hadith Zaid ibn Khalid, setelah hadith Zaid ibn Khalid, hadisnya Zaid ibn Khalid, setelah menyebutkan hadith Zaid ibn Khalid, yang menyebutkan tentang bahwasanya ada seorang hamba mukmin bi wa kafirun bil kawkab, dia beriman kepadaku dan kafir dengan kaukab, kafir kepada bintang-bintang. Ada yang kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Anna Allah Ta'ala qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Waktu pagi, sebagian dari hambaku itu mukmin kepadaku dan kafir bil kaukab. Kafir mengkufuri kaukab, bintang-bintang. Siapa mereka ini? Orang yang mengatakan mutirna bifadlillahi. Kami diturunkan hujan karena keutamaan karunia Allah. Ini yang beriman kepada Allah. Wa amma man qala mutirna binawi kaza wa kaza. Adapun orang yang mengatakan kami diturunkan hujan karena bintang ini, inilah yang kafir kepada Allah, mengkufuri Allah dan mengiman kepada al-kaukab, bintang-bintang. Dan hadisnya sudah lewat. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah, dan ini banyak dalam Alkitab dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah banyak yang semisal dengan ini. Yadhummu subhanahu ma yudifu in'amahu ila ghairihi wa yashruku bihi. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menyandarkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya lalu disandarkan kepada selain Allah. Allah mencela seperti ini dalam hadis Zaid bin Khalid. Allah mencela orang-orang yang mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini. Wa yusyriku bi, dan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan wa qaulihim kanat rihu thayyibah, sebagian salaf mengatakan seperti ucapan mereka yang mengatakan kanat rihu thayyibah wal mallah hadiqan, ini karena angin yang baik, angin yang berhembus baik, hingga kita selamat, kapalnya selamat, tidak tenggelam. Wal mallah hadiqan, dan kemudiannya juga orang yang cerdik, pintar, sehingga kapal itu selamat sampai tujuan. Dan wa nahwi dzalika mimma wajarin ala al-sunnati katsir, dan yang semisalnya dengan ucapan-ucapan ini yang terjadi atau berlaku terbiasa di kebanyakan lisan-lisan manusia. Selamat karena mobilnya baru, supirnya pengalaman, soalnya sudah selamat. Kita selamat karena mobilnya yang bagus, mobilnya di servis atau mobil baru. Di samping itu supirnya lihai, tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamatnya dia sampai tujuan itu karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini sebagian dari makna-makna dari ayat, bentuk-bentuk penyandaran nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan-ucapan manusia. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah, dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Wahhab ma dzakara ba'du ulama fi ma'naha, dari sebagian apa yang disebutkan oleh ulama dari makna dalam ayat tadi. Syekh Muhammad bin Wahhab menyebutkan beberapa asar dari tabi'in, Mujahid, Aun, Ibn Qutaybah, Ibn Abbas, dan juga ulama. Misalnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang makna-makna ayat. Wa qala Ibn Jarir fa inna al-ta'wil ikhtalafu fil ma'na bin ni'mah. Kata Ibn Jarir At-Tabari bahwasanya ahli tafsir ini berselisih mereka di dalam memaknai an-ni'mah. Ya'rifuna ni'matallahi. Mereka berbeda pendapat apa yang dimaksudkan di sini dengan ni'mah. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ni'mah fadzakara an Sufyan an Siddi, disebutkan dari Sufyan dari Siddi di qawli ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Qal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama makna nikmat di sini ya'rifuna ni'matallahi adalah nikmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan lagi merupakan nikmat. diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau sekiranya Allah tidak mengutus Rasulullah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik? Kita akan berada dalam kejahilan, enggak mengetahui petunjuk yang hak, jalan menuju surga. Maka inilah kenikmatan terbesar. Sebagaimana disebutkan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nikmat terbesar yang mereka merasakan ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang dirasakan ketika itu. Selain datangnya Nabi SAW ke Madinah. Dan tidak ada musibah yang paling besar mereka merasakannya selain dari kematian Rasulullah SAW. Dan sebagian juga yang mengatakan yang lain dari tafsir bahwasanya makna nikmat ini adalah mereka mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari enam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, maka masih seluruhnya seluruh macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masuk di dalamnya. Semua itu dari Allah dan Allah adalah yang memberikan kenikmatan. Namun mereka mengingkarinya dan menyangka bahwasanya mereka mendapatkan itu karena mewarisi dari bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka. Enam. Kemudian perkataan dari Mujahid, qala ar-rajul hadha ma li warithu an abai, bahwasanya ucapan seseorang ini adalah hartaku dan aku mewarisinya dari bapakku. Beliau Mujahid menafsirkan ayat ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, kemudian Aun bin Abdullah mengatakan laula fulan lam yakun kada wa kada, kalau sekiranya tidak ada fulan maka tidak akan begini-begini, tidak akan terjadi begini-begini. Maka ucapan ini kata Syekh Al-Utsaimin butuh tafsil, butuh perincian. Kalau yang diinginkan di situ adalah khabar, diinginkan adalah khabar, dan khabar itu khabar yang benar sesuai dengan kenyataan, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Kalau itu khabar, kalau sekiranya bapakku tidak datang, saya tidak bisa makan karena kaya kasih duit. Kalau sekiranya tadi kamu tidak cepat datang, maka mungkin saya celaka. Kalau itu membabil khabar, kata Syekh, maka nah, ini tidak mengapa. Kalau memang itu berita benar dan jujur sesuai dengan kenyataan, membabil khabar. Kalau ini tak mengkhabarkan, dengan mengatakan kalau seandainya ini tidaklah mengapa. Tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula ana lakana fid darki al-asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, niscaya dia, pamannya Abu Talib, akan berada di keraknya neraka. Tetapi kata beliau, wa in arada biha as-sabab, kalau yang dimaksudkan di sini sebab, dengan sebab kamu, dengan sebab dokter itu, maka aku selamat, aku sembuh, aku masih bisa hidup. Kalau dia menginginkan dengannya sebab, karena sebab dokter itu saya sehat, dengan sebab dokter itu saya masih bisa hidup, atau semisalnya, maka ini ada tiga keadaan. Beda kalau yang pertama tadi hanya sekedar khobar, mengkhobarkan saja, sekedar berita. Maka ini boleh kalau memang itu beritanya benar sesuai dengan kenyataan. Pada labas ini tidak mengapa. Tapi kalau mengatakan falau, kalau saya kiranya, kalau seandainya, dan dia memaksudkan itu sebab, dia jadikan sebagai sebab, sebab keselamatannya, sebab mendapatkannya rezeki, maka ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama kata beliau, ayakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Bahwasanya sebab itu sebab yang khafi, sebab yang samar, yang tidak memberikan pengaruh padanya secara mutlak. Seperti seorang mengatakan laula wali fulan ma hasala kada wa kada, kalau tidak ada wali fulan maka tidak akan terjadi, kalau tidak ada wali fulan maka tidak akan terjadi seperti ini. Kalau sekiranya tidak ada wali fulan tidak akan terjadi seperti ini, menyandarkan sebab terjadi sesuatu kepada wali fulan. Kalau tidak ada wali fulan, niscaya tidak turun hujan. Dengan sebab wali fulan, turun hujan. Ini kan tidak ada, bukan sebagai sebab yang jelas, yang nyata, yang pengaruhnya kuat kepada kenyataan. Ini adalah sebab yang khufi, sebab yang samar, yang tidak memberikan padanya pengaruh secara mutlak. Bagaimana fulan, wali fulan bisa memberikan hujan, wali fulan bisa menyelamatkan. Maka kata beliau, fahada syirkun akbar, ini adalah syirik akbar. Ini syirik akbar. Lianna ya'taqid bi hadza al-qaul anna li hadza al-wali tasarrufan, karena ada i'tiqad, ada keyakinan dengan ucapannya ini bahwasanya wali fulan itu memiliki tasarruf fil qaul, bisa memiliki pengaturan pada alam ini. Mana humayyit, padahal wali tadi mayit, sudah meninggal, lalu disadarkan kepadanya sebab. Kalau tidak ada wali fulan penghuni kubur ini, saya sudah dipatok ular itu. Ya kan, tidak ada. Apa namanya sebab yang nyata, sebab khufi. Karena adanya i'tiqad di dalam hatinya bahwasanya fulan, si wali fulan yang dalam kubur wali ini bisa menyelamatkan, bisa memberikan kemanfaatan. Kalau atau karena sebab wali ini maka anak saya lahir dengan selamat. Dan yang semisalnya, mengaitkan sebab terjadinya sesuatu dengan wali fulan yang sudah mati atau yang ada di tempat yang lain. Walinya ada di Arab misalnya, kejadiannya di sini. Kalau tidak ada wali fulan, syekh saya, maka saya sudah celaka di sini. Maka ini adalah syirik akbar. Syirik akbar. Karena meyakini wali memiliki tasarruf, bisa mengatur dalam kaum, bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan, bisa mendatangkan kebaikan. Yang kedua, ayyudifahu ila sabab sahih tabitun syar'annahu hissan, menyandarkan kepada sebab yang sahih. Sebab yang sahih, dia menjadi sebab, memang sebabnya, sebab mendapatkan sesuatu atau sebab terhalang dari sesuatu, yang itu sebab tabitan syar'an, ada disebutkan di dalam syariat, ataukah secara hissi, ataukah secara pembuktian, kenyataan, pengalaman. Sebab secara syar'i misalnya disebutkan habas sauda, obat segala penyakit, atau ada ruqya untuk kesembuhan penyakit apa saja bisa kita ruqya, penyakit demam atau penyakit mata atau penyakit bengkak, penyakit rematik, itu semua bisa kita melakukan ruqya padanya. Apakah itu merupakan sebab yang sahih? Iya. Sebab yang sahih karena disebutkan dalam syariat tentang ruqyah, merupakan salah satu bentuk pengobatan dalam Islam. Atau hissan tadi secara kenyataan pembuktian. Fahadha jaizun, maka ini boleh. Kita mengatakan saya sembuh dengan sebab minum obat ini. Makanya boleh, karena memang obat ini adalah obat secara pembuktian bisa. Bukan, bisa sebab. Sebab. Karena segala sesuatu itu ada sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan sebab dengan musabab. Sebab akibat. Enggak ada sesuatu terjadi tiba-tiba ada tanpa ada sebabnya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk melakukan sebab, mengamalkan sebab, tidak hanya bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah, enggak belajar cuma bertawakal, yakin bisa lulus, enggak belajar, enggak menjalankan sebab. Makanya salah. Bukan tawakal yang benar itu. Sebagaimana Rasulullah SAW, jika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, atau dia meletakkan kendaraannya tanpa dia mengikat, lalu mengatakan aku bertawakal kepada Allah, maka Rasulullah menegur, ikat dulu ontamu itu baru kamu bertawakal, serahkan kepada Allah. Kalau kamu tidak ikat kemudian bertawakal, bisa nanti ontamu pergi kabur. Kalau diikat, kita menjalankan sebab, kemudian serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pengertian tawakal yang benar. Tawakal sahih adalah tawakal yang menjalankan sebab kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Tawakkal, sidqul i'timad Allah taala. Tawakkal itu adalah jujur bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manfa'ah wa daf'il madar. Di dalam mendapatkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Ma'a fil asbab al-ma'zun syar'an. Yang diiringi dengan melakukan sebab. Yang diizinkan secara syariat. Tidak boleh kita meninggalkan sebab. Dan juga tidak boleh bersandar kepada sebab. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tarkul asbab qadhun fis syariah. Meninggalkan sebab itu merupakan celaan pada syariat. Celaan pada syariat. Enggak mau melaksanakan sebab. Celaan pada syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan mengaitkan sebab sesuatu dengan sebabnya. Mempunyai anak ada sebabnya, nikah. Wa i'timad 'alal asbab syirkun. Dan bersandar kepada sebab adalah syirik. Adalah syirik. Di dalam menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, ya kita meyakininya adalah sebab saja, tidak lebih dari itu. Adapun enam akibat dari sebab itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita hanya menjalankan sebab dan tidak bersandar kepada sebab, tetapi hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah, ini yang benar. Jadi yang kedua ini menyandarkan sesuatu kepada sebab yang sahih, yang itu tsabit secara syar'an di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Atau secara kenyataan pembuktian maka ini boleh. Maka disebutkan syabi syartin. Tentu ada syaratnya. Apa syaratnya? Alla ya'taqida anna sabab mu'assir bi nafsihi. Dengan syarat tidak meyakini bahwasanya sebab itu mu'assirun bi nafsi, memberikan pengaruh dengan sendirinya. Obat sebab. Tapi jangan kita meyakini obat itu itulah yang menyembuhkan. Obat itu itulah yang memberikan pengaruh kepada kesembuhan kita. Ya, Allah. Begitu. Wa la yatanasa al-mun'im bidzalik, dan tidak melupakan yang memberikan kenikmatan dalam yang demikian ini. Tetap kita kembalikan kepada Allah. Yang ketiga, kata Syekh, ayudifahu as-sabab zahiran, ayudifahu ila sababin zahirin, menyandarkan kepada sebab yang zahir, sebab-sebab yang zahir. Lakin lam yathbut kaunu sababan wala syar'an wala hissan. Menyandarkan sesuatu kepada sebab yang zahir, tetapi tidak ada datang bahwasanya sesuatu yang zahir itu merupakan sebab, baik secara syariat ataupun secara hissi, secara pembuktian, secara kenyataan, secara pengalaman, enggak. Dan ini juga banyak dilakukan orang, menjadikan satu sebab zahir untuk mendapatkan sesuatu padahal itu bukan sebabnya. Hanya karena keyakinan. Fahadza nau min asy-syirkil asghar. Ini merupakan syirik asghar. Misalnya apa? Misalnya jiwalah, jimat-jimat atau kalung-kalung. Atau cincin, sakti, cincin bertuah. cincin ini kalau dipakai bisa menyelamatkan orang. Kalau cincin ini dipakai akan mudah dia mendapatkan keinginannya, hajahnya langsung terpenuhi. Apa yang dia inginkan, kalau dipakai cincin ini maka terkabul, gampang urusannya. Ini kan bukan sebab secara syar'i, enggak ada cincin ini secara syariat misalnya memudahkan urusan, bisa mendatangkan manfaat kepada, menolak bahaya, dan juga secara hissi enggak bisa dengan secara pembuktian. Apa hubungannya cincin ini dengan tertolak dari bala, orang itu selamat, kemudian rumah tidak kemasukan maling misalnya, dengan cincin, dengan kalung, dengan jimat, semuanya. Dan yang semisalnya apa saja, kadang-kadang batu, keyakinan orang-orang dulu, kalau apa namanya sudah pengen buang air besar misalnya, dan itu bisa jadi hilang dengan mengantongi 3 batu. Dan ini keyakinan orang-orang dulu, ya kalau lagi sudah mules-mules kantongi batu hilang nanti rasa pengen buang airnya. Apa hubungannya ini secara akal? Cara saya tidak mungkin ada. Secara hissi, cara kenyataan tidak ada bisa dibuktikan. Batu bisa menghalangi orang buang air besar. Makanya adalah apa? Syirik. Syirik. Menjadikan sebab. Jala sababan ma laysa sababan syar'an aw hissan. Faqad asyraka. Kata Syekh Al-Utsaimin. Bila siapa menjadikan sesuatu sebab dan itu bukan sebab, jadikannya sebagai sebab, tidak ada disebutkan itu sebab hissi atau sebab syar'i, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ini disebutkan oleh beliau 3 macam. Keadaan. Apabila orang memaksudkan ini adalah sebab, kalau sekiranya yang dia maksudkan adalah sebab, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, syirik akbar. Pada sebab yang khufi. Seperti menyandarkan sebab kepada wali-wali fulan. Sudah mati atau yang ada di tempat yang jauh. Maka ini syirik akbar. Menyandarkan kepada sebab yang sahih syar'an wa hissan. Maka ini boleh. Dengan syarat tidak meyakini bahwasanya sebab itu yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Kemudian ketika menyandarkan kepada sebab zahir yang itu tidaklah datang penetapannya dalam syariat bahwa itu sebab, dan juga secara hissi tidak bisa diterima oleh akal kita, maka ini adalah kesyirikan juga, namun syirik asghar. Kecuali kalau sudah meyakini bahwasanya sebab itu sebagai fa'il, pelaku yang memberikan kesembuhan, maka terjatuh ke dalam syirik akbar. Maaf. Khairul fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Ini adalah syafaatnya sesembahan-sesembahan kami. Ini salah satu juga makna dari ayat, bentuk contoh menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut. Yang mengatakan ini adalah karena syafaatnya sesembahan-sesembahan kami, ilah-ilah kami. Dan ini lebih jelek dari yang sebelumnya. Akhbat mimman sabaqahum, lebih jelek dari ucapan-ucapan. Qul rajul hadha mali warithuhu an abai. Laula fulan. Maka ucapan yang ketiga ini lebih jelek. Kenapa? Karena ini secara jelas mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan syafaat, kesembuhan dan yang lainnya kepada sembahan-sembahan selain Allah. Lianna musyrikuna ya'buduna ghairallah. Karena mereka ini adalah orang-orang yang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan kenikmatan kita dapatkan ini karena syafaatnya sesembahan kita, syafaatnya nenek moyang kita, syafaatnya Al-Uzza wa Manat, turun hujan disebabkan karena syafaatnya si fulan kepada kita. Maka mereka-mereka ini asbatu sababan min abtal asbab. Dan Allah Ta'ala Azza wa Jal la yakbal syafaat aliyatahum. Maka mereka ini menetapkan sebab-sebab yang merupakan sebab yang paling batil. Sebab yang paling batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima syafaat dari sembahan-sembahan mereka, sembahan-sembahan orang musyrikin. Allah tidak menerima syafaatnya, lalu dia menyandarkan syafaat kepadanya. Karena syafaat itu tidaklah memberikan kemanfaatan kecuali orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk beri syafaat. Dan Allah tidak akan memberikan izin syafaat kepada sembahan-sembahan, kepada berhala-berhala. Makanya termasuk sebab yang paling batil. Sebab yang paling batil dan yang paling jelek. Nah, ucapan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bidin rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan dari bab ini. Bab tentang ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsarul kafirun. Sudah cukupkan sampai sini dulu. Kalau taala kita akan lanjutkan pada bab berikutnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.